Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Pemirsa dan jamaah setia Masjid Anida MNC TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi yang indah ini Allah senantiasa memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita. Dan kita kembalikan dalam bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali kami dapat menjumpai Anda di pagi yang sangat indah ini di awal tahun baru Hijriah 1432 Hijriah. Semoga senantiasa Allah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga di tahun ini ada sebuah perubahan, perubahan yang lebih baik dari mufsadat menjadi manfaat, yang kurang baik menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian hadis masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah kajian ini nanti melanjutkan kajian yang sebelumnya. Nanti Ustaz yang akan menjelaskan kepada kita kelanjutan kajian ini, dan mudah-mudahan saja Allah berikan kepada kita semua kelapangan hati, kelapangan dada dan pikiran, sehingga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan alangkah indah dan baiknya kita awali acara ini dengan berdoa dan munajat kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita inginkan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, dan semoga kita dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan langkah bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat ke Masjid Anida TPI ini menjadi langkahnya orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajinlah mendoakan orang lain. Karena dengan doa itu jadi energi buat kita. Alhamdulillah saya atas izin Allah berusaha untuk itu. Misalkan di jalanan ngelihat ada tukang dagang gitu. Ya, kita bilang sama Allah, ya Allah bikin tuh dagangannya laku. Tanpa perlu dia tahu kita ngedoain, tanpa perlu kita turun lalu kita bilang, "Pak, tadi saya doain Bapak loh." Itu insyaallah akan kembali doa itu kepada kita. Ya, ada lewat tadi pagi saya lagi murojaah Al-Qur'an di dalam kendaraan. Atas izin Allah juga melihat ada tukang sayur jatuh. Ya. Lalu kita tidak bisa turun karena mengejar waktu. Lebih berharga mana meneruskan bacaan Quran atau kemudian mendoakan dia? Buat saya pribadi, mendoakan beliau itu sebentar adalah lebih utama daripada nerusin bacaan Al-Quran. Lalu kemudian kita berhenti sejenak dari baca Al-Quran dan mendoakan beliau. Ya Allah, mudah-mudahan yang tidak lagi bisa diangkat oleh si tukang sayur itu karena jatuh, mudah-mudahan engkau ganti lebih besar daripada barang yang tersisa. Nah, terus seperti itu. Tadi saya di jalan ngelihat ibu yang di ujung sana pakai kacamata berjalan. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau bisa nyetir mobil lalu bisa naik mobil sendiri. Insyaallah ke TPI ke MNC ya, sambil bawa jemaah yang lain tidak jalan kaki lagi. Ya, ngelihat tadi jemaah yang satu lagi naik motor. Ya, gonceng dengan apa namanya istrinya di belakangnya. Saya berdoa mudah-mudahan beliau ya dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala juga kendaraan yang tidak juga apa namanya yang tidak lagi ngeboncengin cuman satu orang, tapi ngeboncengin bisa 5-6 orang karena mungkin bisa pakai mobil yang lebih besar lagi. Terus saja mendoakan yang lain, karena dengan mendoakan yang lain itulah Allah akan memerintahkan malaikatnya mendoakan kita. Ya. Wa ba'du, alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. masih tetap bersama Yusuf Mansur dan acara Nikmatnya Sedekah. Kita baca doa sekali lagi yuk. Mudah-mudahan di awal tahun 1432 Hijriah ini Allah Ta'ala memberikan kita perlindungannya, memberikan kita kesabarannya, memberikan kita kelapangannya, memberikan kita iman, Islam, ihsan, amal soleh, ibadah yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan memberikan ampunan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di tahun yang lalu, ya Allah, di hari-hari yang telah kami lewati, bahkan mungkin semalam, kami lalui penuh dengan dosa kami, maksiat kami. Keburukan kami di tengah Engkau yang maha melihat, di hadapan Engkau yang maha menatap, yang maha membalas semua perilaku kami, ya Allah. Maka ya Allah, pada pagi hari ini kami mohon pada Engkau hapuskan betul, ya Allah, seluruh catatan amal buruk kami, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang kami nampakkan maupun yang kami sembunyikan, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui karena kelalaian kami, kebodohan kami dan ketidaktahuan kami, ya Allah. Rabb, sempurnakanlah ampunan-Mu itu, ya Allah, dengan membuat kami terus ada di jalan-Mu, ya Allah, istiqamah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak melenceng, ya Allah, terus jalan lurus, ya Allah, dengan hidayah-Mu, dengan taufik-Mu dan bimbingan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Lebih baik rezeki kaminya, lebih baik pekerjaan kaminya, lebih baik usaha kaminya, lebih baik anak keturunan kami, lebih baik istri dan suami para istri, lebih baik keluarga kami semua, ya Allah, lebih baik nafkahnya, lebih baik amal soleh, lebih baik ibadahnya, lebih baik sholatnya, lebih baik puasanya, lebih baik seluruh rangkaian hidupnya, ya Rahman, Rahim. Dan andaikan wafat kami mati, ya Allah, tahun ini mudah-mudahan wafat kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang sabar yang memang luas sekali, insyaallah setelah yang berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis tentang sabar. Berikut ini ada hadis yang sangat menarik sekali dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira." Mana dia nih? Kita suka takut ya, datang bala, datang ujian itu. Masyaallah. Padahal Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik atau menghendaki kebaikan dari hambanya. Idza aradallahu, jika Allah menghendaki bi abdihi, kepada hambanya, al khaira, kebaikan, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah menyegerakan tuh ujiannya di dunia. Al uquba bisa diterjemahkan sebagai ujian, bisa juga diterjemahkan sebagai ya apa namanya, balasan, bolehlah. Yang penting dua-duanya itu ada husnuzon di baliknya gitu. Orang tua tuh ya kalau habis ngehukum gimana? Itu malah ngegendong kita, malah ngasih makan kita, malah nyuapin kita, betul enggak? Tapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi orang jahat, atau ada asyarra, keburukan itu. Walaupun tentu saya maha suci Allah ya, dari kehendak yang buruk-buruk. Maha suci Allah. Terjemahannya harus bebas-bebasnya ini. Amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Maka Allah akan menangguhkan balasan dosanya hingga Allah akan menuntutnya pada hari kiamat. Saya mengingat tahun 97 kalau tidak salah, ketika saya mulai pertama kali punya pengalaman hutang yang bukan hutang saya. Iya tuh. Dan candaan atau ilmu yang saya dapat di atas izin Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, ya Allah. Pernah saya mengajarkan pada diri saya dan istri saya, mah, kita nih udah kebayar. Itu tahun 2006 tuh. Kayaknya kita mesti siap-siap nih ketibanan utang yang lebih gede lagi. Kejadian lo bener. Lalu kemudian ada orang-orang yang mengatakan begini. Kalau gitu percuma dong kalau memang takdirnya kita harus ketemu lobang. Begini bos. Siap gak siap, lobang mau ada aja begitu. Siap gak siap, yang namanya ketipu, ketipu aja. Yang namanya kebakaran, kebakaran aja. Yang namanya sakit mah, sakit aja. Bedanya ketika kita siap, jadi berbeda gitu. Pertama, kemungkinan kita bisa menghindari lubang itu. Kalau memang lubang itu adalah takdir yang harus kita lalui, di dalamnya kita gak ketakutan. Begitu jatuh, ya naik aja lagi bangun. Emang apa persoalannya? Tapi kan orang yang bodoh jatuh di lubang yang sama, bos, emangnya hidup kita yang punya? Gak bisa, hidup ini bukan kita yang punya. Masih untung kalau ada ceritanya. Bagaimana masih alhamdulillah ada ceritanya. Bagaimana kalau orang-orangnya tidak ada ceritanya? Maling lari dikejar sama orang, bot, lari. Tiba-tiba di kesunyian, dia lempar tas itu di tangan kita. Kita yang kelempar nih gelagapan, begitu terima, orang pas belok. Pakaiannya sama. Oh, sampai jatuh telepon. Pakaiannya sama, celananya sama, pecinya sama. Ini gimana? Kalau ada ceritanya mah ya, namanya kita masih wajar-wajarnya. Kita nemenin orang gitu ya. Hah? Transaksi. Ada ceritanya nih. Lalu kita membubuhkan nama. Karena satu dan dua hal. Ini mah ceritanya gak ada cerita. Tiba-tiba jeleger aja begitu. Turun dari bandara tiba-tiba berbek-bek. Tangkep. 7 bulan kemudian baru ketahuan salah tangkep. Nah. Emangnya siapa yang punya kehidupan ini? Allah yang punya sudah. Ada nanti riwayat, mudah-mudahan kita nyampe, kita coba habiskan dulu hadis yang berikut ini. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan dari kita, itu mesti memang ada ujiannya. Dan makanya yang harus kita siapkan adalah diri kita gitu. Yang harus kita siapkan adalah diri. Jadi kita, kalau memang diri kita siap dengan ujian, anytime gitu. Malah kadang-kadang kalau anak-anak sekolah udah siap nih ujian nih. Coba aja ya, kalau kita jadi guru ya. Kita jadi guru nih Pak. Anak udah siap nih ujian. Lalu kita bilang, ujiannya ditunda. Malah begini, ya kenapa ditunda Pak? Wah, iya betul gak? Kenapa? Karena mereka pengen segera dapat nilai. Karena mereka pengen segera tahu hasil dari kerja kerasnya. Mereka pengen segera mengetahui bagaimana kemudian in the end-nya dari perjuangan mereka belajar selama ini. Tapi mereka tidak siap gimana? Wey, blow on kan? Makin panjang tuh. Makin lama tuh. Harusnya udah bebas, akhirnya malah harus menjaga lagi kan? Harus menjaga lagi, murojaah lagi, baca lagi, aturannya selesai, bab baru, malah memelihara bab yang lama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai ma'a izamil bala'i. Masya Allah. Coba apalin dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai, inna izamal jazai. Coba lagi, inna izamal jazai. Mudah-mudah file ya. Izamal jazai. Ayo. Ma'a izamil bala'i. Ma'a izamil bala'i. inna izomal jazai ma'a izomil balai. Coba. Sederhana itu, tapi masya Allah artinya ya. Coba kita lihat. Sesungguhnya besarnya pahala itu, oke, bergantung besarnya ujian. Ada 2-3 orang datang nih konseling ke pesantren. Atas izin Allah, yang satu 10 juta. Yang satu 100 juta. Yang satu 1 miliar. Mana yang kita katakan lebih baik? Secara angka, yang 1 miliar ini yang lebih baik. Kenapa? Yang 10 juta begitu dia lewat, dia punya 20. Yang 100 juta begitu lewat, dia punya 200. Yang 1 miliar begitu lewat, dia punya 2 miliar. Ada rezeki yang bakalan datang. Ada rezeki itu adalah rezeki umroh misalkan. Dan dilalap perusahaannya dibekuin, ditutup. Gak bohong Allah mah, jadi haji. Gak usah khawatir. Oh, rezekinya kita yakinin. Ya? Teman-teman nih, yang sebagian siap-siap dengan hadiah miracle misalkan. Hadiah dari miracle, umroh. Dilalap gak keluar bonusnya, gak keluar. Don't worry. Yang kita pelajari kan konten dari miracle-nya. Konten dari MDN-nya, konten dari JDN-nya. Konten dari gampang umrohnya. Gak dapet. Emang dari siapa? Dari Yusuf Mansur. Gak gitu dong. Oh tapi kan wah. Gak ada tapi kalau belajar mah. Lu belajar sama siapa? Kalau belajar sama Yusuf Mansur bisa kecewa. Kalau belajar sama Allah gak kecewa. Wasilah aja Yusuf Mansur mah kira-kira gitu. Gak bohong tuh Allah mah. Inna izomal jazai ma'a izomil balai. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, di pesantren kayak begini ngajinya tuh. Al-Quran ya kayak begini. Hadis juga kayak begini. Inna izomal jazai ma'a izomil balai. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, ya coba dijajal pemirsa dulu ya yang di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai ma'a izamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala beserta besarnya ujian, atau berdasarkan besarnya ujian. Maka don't worry, be happy. Biasa aja gitu. Malah harusnya, waduh makasih nih Allah, makasih. Kayaknya kalau ngelihat ujian kayak begini, mudah-mudahan nih lewatnya, wus. Betul? Semua subhanallah. Asal ya, yakin. Nah setan seneng gak sama orang yang nerima? Mana seneng pak. Datang orang ngegodain, harusnya ente gak begini nih. Emang ya, aduh kita kenal sama dia sih jadi. Saat itu kita gaplok aja dia, cepak gitu. Gaplok apa? Iman kita. No. Ane untung, ane rugi. Ane seneng, ane susah. Ane dapat duit, ane hilang duit. No. It's not because him. Because Allah subhanahu wa ta'ala wahdah. Ini karena Allah saja. Bilangin. Tapi kita bisa nuntut dia. Udahlah. Makin panjang, makin capek. Urusan juga makin babak belur. Gimana sih? Terima aja udah. Tapi kan ya itu dia. Emang kalau setan mau begitu. Mengaruhi kita terus. Dan setan itu bisa gak hadir loh pak. Langsung di sini nih. Set. Timbulnya apa? Penyesalan, an-nadamah, penyesalan. Oh, dibangun capek-capek, udah bagus, hilang. Ya, setannya kita, kita jadi setan. Nggak ada orang lain, nggak ada siapa, nggak ada, kita. Dari kecil saya bangun, udah 5 tahun, udah 10 tahun, ya Allah, kenapa jadi diambil sama orang? Dosa lo, emang yang bangun siapa? Emang lo yang bangun? Allah, gila. Oleh karena ente merasa bangun itulah ente jadi merasa sakit hati. Tapi kalau gak merasa ngebangun saat gimana? Ya ane emang gak merasa ngebangun, kalau emang Allah Ta'ala mau ambil, ya alhamdulillah tugas ane udah selesai. Wassalam. Ilalih kok deh, masalama. Iklan dah tuh. Ya udah terus aja iklan. Ya sok iklan dulu. Nah ini lebih hebat lagi nih pak. Hadis yang berikut ini lebih masya Allah lagi. Yuk gitu ke hati saya ya. Wa inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radhiya falahu ridha. Waman sakhita falahu sukhtu. Masya Allah. Wa inna Allah Ta'ala, ayo. Idza ahabba qauman ibtalahum. Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha. Waman sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai seseorang, dia akan menguji orang itu. Jika Allah mencintai satu kaum, satu bangsa, Allah menguji kaum itu, Allah menguji bangsa itu. Ini Indonesia nih. Mana keadilan Allah? Ya Allah Karim, Masya Allah. Jangan sampai kita ngomong kayak begitu ya. Aneh udah bangun saat dari gak ada nama sampai ada nama, dari gak ada tiang sampai ada tiang, dari gak ada bangunan sampai ada bangunan. Dari satu lantai jadi tiga lantai. Dari satu bangunan jadi lima bangunan. Setelah ada, Masya Allah. Masa harus pindah ke tangan orang lain. Masa harus lepas dari tangan anak. Justru itu yang jadi masalah ente. Allah pengen menghadiahkan dirinya buat ente. Bukan menghadiahkan bangunan buat ente. Menghadiahkan dirinya. Percaya omongan saya. Ketemu tidak ketemu masalah, takdir akan berlaku. Apa takdirnya? Kalau emang bangunan itu tetap milik ente, gak dikemana-manain. Percaya omongan saya. Pindah pun tetap aja punya ente. Someday, somehow, wallahu a'lam bissawab. Dan takdir pun akan berlaku. Kalau emang wayahnya hilang, mau dijagain, mau di... tetap aja hilang, mah hilang aja. Assalamualaikum ustazuna, waalaikumsalam. Ustaz, ana udah jual mobil nih. Oh ya? Jadi ente sedekah buat beli tuh tanah. Jadi Ustaz, ane yakin Allah pasti akan membuat ane menjadi pemilik tuh tanah. Wahakadha sodakoh. Ini dia keyakinan sodakoh. Benar gak? Oh, kalau sedekah mah benar. Ya udah, transaksi nih sama saya. 40 juta, jang, terima. Angkat tangan berdoa. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Di perjalanan berikutnya datang nih orang. Masya Allah Ustaz. Apanya Mas Allah? Tanahnya dibeli sama orang. Ana tutup buku aja dah. Ana pun tutup buku. Kalimat ana begini sama dia. Ya udah kali Allah pengen ngasih tanah ente yang di sebelah yang lain kali. Tapi ana pengennya yang itu Ustaz. Ya Allah ente pengennya yang itu ya terus aja berdoa. Keselang satu pembeli kan gak ada masalah. Iya juga ya dia bilang. Bener juga keselang satu pembeli kan gak ada masalah. Terus aja dia berdoa. Terus dia berdoa. Sampai kemudian pembeli baru itu membangunkan kontrakan demi kontrakan pak. Sampai ada 9 pintu di sana. Tahu apa yang terjadi? 1 tahun kemudian tuh pintu gak ada yang mengisi pak. Hingga akhirnya si pembeli yang baru itu menawarkan kepada si ustad yang ketemu dengan saya. Yang menyedekahkan kendaraannya. Ustad, ada rumah tahfiz. Antum beli deh punya aneh. Tapi aneh gak ada duit. Kapan-kapan aja bayar. Jadilah dia pemilik baru. Dan Allah membuat simple. Allah membuat easy. Apa kata Allah? Kalau aku kasih kamu sekarang tanahnya. Kamu pusing lagi. Hah? Bangun lagi. Hah? Ngutang lagi mungkin. Tenang apa tenang? Percaya kan? Kalau percaya aku akan urus. Aku akan urus. Aku akan urus. Fatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Insyaallah Allah akan urus. Dan itu kenyataan. Nah, itu gimana? Ya itu takdir. Luar biasa, Pak. Tapi saat ini masalahnya kan kita bangun dari nol, udahlah, sampai kita merasa itulah. Sampai kita merasa itulah kita jadi malah enggak dibikin yang enggak berdaya sama Allah. Nah, kalau kita ngelihat ini ya, faman radhiya lahu falahu ridha, faman radhiya falahu ridha, kalau dia ridha maka Allah pun ridha. Subhanallah. Memang gini ya, ada kecenderungan kalau orang-orang yang lost itu jadi jabariyah ya. Jadi ya udah. Ya udah. Nah, ya udah itu kadang-kadang jadi menimbulkan gregetan di pihak yang lain gitu. Kadang-kadang saya pusing juga gitu. Lah, dia yang ikhlas kenapa jadi ente yang gregetan? Ya aneh menggregetan aja saat kita enggak boleh membiarkan kezaliman. Kezaliman ada di badan ente. Kezaliman ada di badan kita kok bukan di orang lain. Kita menyangka penyakitnya dari orang lain. Ada ternyata penyakitnya ada di kita. Allah pengen ngebunuh penyakit itu tapi kita enggak redha. Akhirnya apa yang terjadi? Waman sakhita falahu sukhtu. Kalau kita kemudian marah, ghadab, kita benci, kita menolak, oh makin tuh. Makin. Pokoknya gua jadi ya nyerahin kamu, ya. Saya jadi nyerahin kamu hari ini. Terus sebagai seorang istri yang sudah belajar hadis ini gimana? Emang jadi masalah nih. Katanya kudu ikhtiar. Ya ikhtiar mah ikhtiar aja, sempurnain. Jangan sampai suami nyerai. Jangan sampai juga istri minta cerai. Sempurnain. Tapi la haulanya juga sempurnain. Manakala kemudian terjadi benturan, betul-betul crash, patah, ridho. Ridhonya bukan di akhir, tapi dari awal. Nih ya, nih mungkin saya salah penerapan, tapi mudah-mudahan pemirsa ada yang mengoreksi. Bahasa saudara apa? Ketika kemudian sendal hilang. Ini kita bawa sendal nih. Masjid. Ya kan? Nah, katanya kan tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Rupanya ada yang make tuh kalimat itu. Ya. Malah dia gak bawa apa-apa bos, alias nyeker. Ya. Oke, kita bawa sendal kita, sepatu kita bawa. Oke. Okay. Terus hilang. Bahasanya itu apa? Enggak, bahasa sehari-hari. Ente redoin apa ente ikhlasin? Hah? Kesel dulu. Proses dulu ya. Mana sendal baru lagi. Ada sih yang redo, ada sih. Ya Allah, hilang ya deh enggak apa-apa, tapi sambil nyari sendal yang lain gitu. Tidak terlalu tepat mengatakan ikhlas dan ridho di akhir, dari awal dari ridho. Ketika dapat sendal ini, udah jangan di situ. Ketika kita emang di situ, itu emang Allah hilangin. Paling sering terjadi di tanah suci. Dijaga-jagain malah hilang. Aduh, Allahumma. Nih selipan ini kan gitu ya, ada yang kan kayak gini tiangin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kita ingat-ingat nih. Ini nomor berapa? Nomor 33 gitu kan. Kita selipin di sini nih. Ah. Itu tiang bisa enggak ketemu. Saya pernah di Madinah masukin di plastik, masuk di kotak 32. Iya. Yang waktu balik udah selesai, plastiknya tinggal, sendalnya hilang. Betul-betul itu. Kita mencintai seseorang terlalu temet-temet, hilang tuh orang. Kita mencintai pekerjaan kita temet-temet, hilang tuh pekerjaan. Temet-temet tuh gini ya. Apa bahasa Jawanya? Sama. Waktu saya di Mekah, sandal saya yang lurik-lurik dari jati negara itu saya sempilkan di nomor 1. Gak taunya saya cari gak ada juga, hilang. Betul. Apa kalau bahasa orangnya? Hatta nasyallah. Sampai dia tuh lupa sama Allah. Saking cintanya sama istri gitu loh. Saking cintanya sama suami, cinta sama pekerjaan, sama Gusti Allah lupa. Sama Gusti Pangeran lupa. Pada saat itu Allah gak redha. Allah tuh pencemburu loh. Mobil digosokin terus. Lecet dikit masuk bengkel. Allah gak demen loh gitu. Bukan maksudnya apa ya? Emang ada masalah gitu. dengan pemberianku ini ada masalah. Sampai kemarin saya kirim voice note ke Bang Ajino kan, sore ini wah Sariman berbahasa, man, jangan sampai gara-gara mobil lecet malah jadi nggak redo gitu. Sementara dikasih mobil mingguan, bulanan, tahunan, hah? Terima kasihnya enggak gitu. Nah ketika kita temet-temet mencintai itulah, hajar lagi satu, hajar lagi satu. Akhirnya kita terus-terusan, oh saya membaca, oh gak benar nih, gak beres. Coba aja Pak, cintai pekerjaan sampai Bapak tidur larut malam, sampai Bapak pulang larut malam, pergi lagi di pagi hari, sok coba. Saya sih masih muda, pengalaman saya masih agak kurang. Coba Bapak-Bapak yang udah lebih tuaan ya, kira-kira menemukan gak tahun depan pekerjaan itu lagi? Rasanya enggak. Tapi ketika kita mencintai, kita punya usaha biasa saja. Biasa saja itu maksudnya kayak kemarin saya bilang. Ketika azan berkumandang, Allah yang lebih kita cintai. Tinggal. Begitu lagi mau nutup warung, kita tukang bakso nih, warung bakso. Begitu kan cerita Kiai Haji Abdul Latif Nastiar kan? Di awal-awal dulu beliau usaha bakso sama TNI nih. Datang nih orang rombongan mau beli. Wah saya mau beli. Waduh udah azan gimana nih. Ya tapi kita 20 orang nih. 10 orang nih. Gini aja. Gimana kalau kita ke masjid dulu. Hah? Nanti kalau mau ikut ke masjid. Gratis. 10-20 mangkok gratis. Ngikut. Nah yang begini nih. Kemudian ditambahi oleh Allah ilmunya. Belum tentu itu setan. Belum tentu itu manusia. Dan belum tentu juga itu bukan malaikat. Bisa jadi rombongan itu rombongan setan. Nah kan kita udah belajar tentang setan. Kan kita udah belajar kan tentang setan kan. Setan siapa sih? Minal jinni wal insi. Setan tahu nih dia udah ngamatin nih orang lohor beres. Oke. Asar dia siapin pasukannya, Pak. Oh, emang begitu setan. Wah, setan tuh gak percaya diri, Pak. Makanya dia berkelompok. Datang rame-rame. Belum tentu loh tuh manusia. Asli, belum tentu. Tapi kita mau beli nih banyak nih. Kalau enggak, ya. Sorry, Pak. Azan, sudah. Mau belagu amat sih, biar. Taunya dari mana begitu suka bercanda ya sama teman-teman sama jamaah. Taunya dari mana itu malaikat apa setan? Begini bos, coba jajah ke masjid, nanti dari masjid ente jadi tamu ana, bukan jadi pembeli, ya. Kalau dia nggak mau, setan wadah ke setan. Ya iya pak, emang dia nggak main di masjid? Tapi setan juga ada di masjid, enggak. Pada saat di masjid itu jadi kita yang jadi setan. Kalau bahasa setan, innahu kana fi dhalalin ba'id. Enggak digoda juga dia udah tergoda duluan. Saya kerjanya enteng. Cuman sekali dikipasin habis itu dia jalan sendiri. Itu kita. Nah, kenali Pak, situasi hadis ini kenali. Habis bacain hadis ini, siap-siap iklan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna izamal jazai ma'a izamil balai wa inna allaha ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahur rida wa man sakhita falahu sukhtu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidi wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan yang mau iklan dulu. Saya senang ngajar di pesantren ya, dan senang gitu ngelihat guru-guru di pesantren ngajar gitu. Kadang-kadang kita begini ya, buat apa sih ngapal ustaz gitu. Ternyata masya Allah pak, kalau bapak apal yang sebaik itu, inna izomal balai ma'a izomil, inna izomal jazai ma'a izomil balai. Itu ketika bapak dan ibu datang silaturahim ke orang, itu lebih punya nilai, lebih punya bobot, lebih mengena gitu. Ketika kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu membawa potongan hadis itu. Assalamualaikum ji, waalaikumsalam. Aneh dengar antum lagi, masya Allah tahun ini ya. Iya nih. Ya Allah, entah nih ada apa dalam kehidupan ana. Udah ana di PHK, usaha istri juga hancur. Tiba-tiba anak bawa utang. Urusan pula sama kepolisian. Enggak pugu-pugu yang bontot, tiba-tiba nabrak orang. Ya Allah, ya Rahman. Pada saat itu saudara-saudara di rahmat Allah, seperti Rasulullah. Ya, kita kan seperti Rasulullah, Pak, kalau kita menyampaikan risalahnya kan. Pengen gak sih jadi wakilnya Rasul? Kan pengen. Nyampein amanah Rasul kan. Terus kita belai masalahnya dia, kita belai problem dia, lalu kita bilang, insya Allah ji, setahu ana sih, inna izomal jazai ma izomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Ente bersyukur, ane malah rindu tuh. Oh itu buat, percayalah Pak, buat orang yang didatengin tuh. Ini kalimat ini ane dapat nih dari Syekh Ali, dari Kiai Badrus Salam, dari Kiai Masyuri Baydawi, dari Ustadz Basuni Abdullah, dari Kiai Kosasi, dari guru-guru. Ketika kemudian saya diketahui bermasalah, diketahui di koran, di TV, di apa, di babuk-babuk. Ada sebagian yang nyalamin saya dengan penuh kebanggaan dan bukan keprihatinan. Kalau orang-orang kan prihatin dia ngelihat, misalnya kasihan amat ente. Dia tidak tahu yang lagi dikasihanin ini. Andai dia beriman, andai dia ridho, susah loh Pak Ridho itu. Kemarin kita udah belajar kan, potongannya Selasa yang akan datang kita belajarnya. Kul a'unabbi'ukum bi khairim min dhalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Susah Pak. Ridho Allah itu jauh mengalahkan segala apa yang dibanggakan sama orang-orang dari prestasi, gedung, kekayaan, nama, ketenaran. Jauh di atas itu. Saya punya gedung 36 lantai. Kalau Allah gak redho, gak jadi. Maaf ya, jadi tai. Betul. Seseorang diajak kumpul-kumpul ini loh, nih. Ini proyek pertama ana. Nah, yang belah sana proyek kedua ana. Ini yang belum jadi nih. Ini yang belum apa? Kira-kira tahun depan. Ba. Tapi ya kata Allah. Wallahi ridho. Enggak ada aku ridho. Percaya Pak. Dia ngambil utang 6, 3, 12, 10 sebanyak itu utang dia tentar. Tapi kalau Allah ridho gitu. Subhanallah. Wallahu basirum bil ibad. Allah itu maha melihat pada hamba-hambanya. Jadi ada kiai-kiai, ada guru-guru yang masya Allah itu malah menyalami saya dengan mata yang senang gitu. Ustaz Yusuf, habis senang. Lewatin ini. Masya Allah. Insya Allah. Kalau perlu, kami berdoa, mudah-mudahan antum punya lagi ujian-ujian yang lain sekalian. Yang benar, bi. Nakut-nakutin. Bilang, keluar hadis ini. Andy Lala saya ngajar lagi hadis ini sekarang. Masya Allah, Pak. Inna izamal jazai ma'a izamil balai wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum Faman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Saya ngajar Pak sekarang. Perasaan baru beberapa bulan, minggu, tahun ini menjadi murid, sekarang ngajar. Ya someday somehow saya juga akan belajar lagi gitu loh. Kejepret lagi persoalan baru. Percayalah Pak. Kita ini gini ya. Enggak selalu orang sehat itu karena dia menjaga gizinya. Betul. Enggak selalu orang menjadi sehat karena dia menjaga keseimbangan makanan dan minumannya. Enggak selalu orang itu menjadi bugar, hah? Tidak ada penyakit lantaran dia tidur di tempat yang enggak ada anginnya. Ketahanan kita punya tubuh kalau diadu sama para gelandangan yang tidur di kolong-kolong jembatan, rasanya mah menang dia. Tuh gak? Tidak selalu orang-orang yang olahragawan, ya, lalu kemudian gak boleh sakit. Yang sampai 13 biji itu dokternya, hah? Ada yang khusus bumbu dapur, ada yang khusus minuman, jus, ada yang khusus teh, ada yang bagian air putih, kadarnya dites-tesin semua. Tetap. Karena bagi Allah itu biduni sabab. Allah itu tanpa sebab, dialah wahdah. Tentu saya bilang, sesuatu itu berjalan sesuai takdirnya. Takdir itu apa? Ukurannya. Tapi ketika ukuran itu tidak menjadi ukuran lagi, dialah Allah. Dialah Allah. Wallah, gak ada lagi itu sebab. Enggak ada sebab. Karena saya bilang walillahi junudu samawati wal ard. Wah, ini di mana-mana itu yang namanya tentara-tentara Allah itu. Coba Pak, kejadian apa yang enggak aneh? Ada di satu mall. Oke. Okay? Yang mall itu mall canggih. Satpamnya lengkap, CCTV di mana-mana. Tapi ada kejadian, ada rombongan anak kecil beroperasi. Satu terdet, hilang tuh duit orang pada. Anehnya, ketika CCTV itu kemudian dibuka, pas bagian itu, pas gak ada gambarnya. Pintu keluar dijaga, itu anak kecil gak ada. Ini kita gak sendirian nih hidup nih, we are not alone nih. Hebat amat, bukan hebat. Itu anak kecil bisa malaikat Allah, bisa setan. Malaikat Allah gimana maksudnya? Memang Allah pengen mengambil aja duit kita. Ada jatuh gak kerasa, emang ente pikir jatuh begitu saja? Hah? Apa tidak ada yang merekayasa nih? Apa tidak ada yang menskenariokan sehingga ente pakai celana yang sebenarnya bolong? Tadi nih innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau istri saya tidak menyaksikan saya pakai celana bolong, tentu saudara ketawain saya kali. Bukan ngetawain pada saat saya berdiri, tapi ngetawain pada saat saya menjadi imam atau pada saat sholat sunnah. Percis di bagian itu. Ketahuannya menjelang berangkat istri saya, ya, Pak, coba deh geser dikit. Kenapa? Kayaknya ini celana yang bolong deh. Masa sih? Pegang-pegang. Iya, benar. Subhanallah. Kitanya aja suka bilang gini, aneh jatuh gak berasa. Itu masih pakai tangan anak kecil. Allah kuasa gak pakai tangan siapa-siapa, Pak. Pokoknya bangun udah hilang aja begitu kira-kira. Biduni sahabat. Tapi sebagai manusia yang masih normal, masih hidup di alam nyata, ya kita berpikir juga secara alam nyata, kalau mau sehat ya jaga diri dong. Tapi jangan sombong. Nah itu dia. Oh tapi kan bukan karena sehat, apa, karena gizi. Itu sombong. Jatuhnya jadi sombong. Aneh sih Ji. Ngerokok juga banyak yang mati. Enggak ngerokok banyak yang mati. Hubungannya apaan ngerokok sama Allah? Persoalan mati iya, tapi persoalan menjaga diri kudu. Babnya bab olahraga. Bab olahraga, lalu ada orang-orang bilang gini, ente percuma ada yang lari-lari ya, malah kejepit tulangnya. lagi lari nih kejepit tulangnya. Enggak gitu, itu malah sombong dia. Syariat tetap harus go. Iya karena budunya sempurna, iya karena stainnya juga sempurna. Ada yang mau bertanya? Ya, mana Ustadz Albar nih bagiannya? Ya, Ustadz, mana? Ada di sini Ustadz. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Catur Nuryadin SPD dari Markan Bekasi. Bahwa tadi yang telah Bapak Ustadz sampaikan, Bapak Ustadz Yusuf Ansur, di mana kami merasa sedih ya, bahwa semakin tinggi orang itu jabatan, semakin banyaknya cobaan-cobaan. Yang mana tadi telah dikupas oleh Bapak, bahwa saya ingin bertanya, bagaimana upaya kita agar senantiasa kita tadi hidup dengan rasa sabar kita dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dengan rangkaian ayat yang sedianya saya mau bacain dari Selasa depan. Kemarin masih ingat ayat tentang zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir minadz dzahabi wal fiddati dan seterusnya. Lalu ditutup dengan ayat yang tadi barusan saya baca, bahwa ada yang lebih utama daripada gedung bertingkat, kendaraan yang mewah, rumah yang bagus, jabatan yang tinggi, uang yang banyak, tabungan yang melimpah. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih hebat daripada itu, yakni karunia Allah dan ridhonya Allah Ta'ala. Maka ketika orang kemudian bisa membuat dunia itu di telapak kakinya, diinjak sama dia, ente nemenin aneh deh, begitu kata si bos paling tinggi. Temenin aneh deh. Ane ada meeting sama orang jam 12. Lalu kita bisa mengatakan kepada si bos itu, bisa gak Pak kita sholat dulu Pak? Gak ada waktu lagi kita sholat. Kalau buat Allah gak ada waktu, benar-benar gak ada waktu loh Pak. Maksudnya kalau gitu saya cari orang lain. Oh silakan. Begitu kita bisa begitu, maka ridho Allah datang. Belum tentu juga akan ketemu orang lain. Si bos itu akan balik lagi. Jadi cepetan sholatnya gue tungguin. Betul gak? Sering terjadi seperti itu. Nah orang yang bisa begitu ternyata ada rangkaian ayatnya. Apa rangkaian ayatnya? Alladzina yakuluna rabbana innana amanna. Percaya dulu, dia percaya bahwa Allah lebih tinggi daripada apapun. Perintah Allah lebih tinggi dari apapun. Larangan Allah lebih tinggi dari apapun. Ada perempuan Ji, pokoknya siap diapain aja dah. Larangan Allah lebih tinggi. Enggak Ji. Sorry deh. Ada bidadari yang sedang nungguan. Ini Uzbekistan nih. Semalam 3 juta dolar. Bohong banget. Jangan ganggu aneh. Lagi istiqomah aneh. Ketika kita bisa begitu, aman kita percaya. Allah ada yang lebih. Ji, ente lebihin aja gak apa-apa. Barangnya emang harganya 1 juta kok. Ente dapat 800 kan? Emang barangnya di pasaran 1 juta. Gak apa-apa, kasih aja 1 juta. Terus kita bilang, lah. Allah lebih tinggi daripada sekedar 200 ribu. Alladzina yaquluna rabbana amanna, percaya dulu. Ya, untuk bisa nanti menikmati kelezatan ibadah, kelezatan menerima ini dengan kesabaran, percaya Allah behind us. Allah ada di belakang kita. Ya. Kalau kita percaya Allah ada di belakang kita, yang kita lihat bukan api yang membakar toko kita, tapi Allah yang kita lihat. Yang kita lihat bukan orang yang menahan bonus, orang yang kita lihat bukan yang ngambil mobil kita, bukan yang merusak nama kita, tapi Allah. Tapi nomor satu, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Ada yang berikutnya, tapi kita saksikan setelah yang satu ini. Silakan. Makasih ya pemirsa. namanya juga siaran langsung, kadang-kadang suka ketelesot, apa ya, telesot lisan. Suka lupa, kayak kemarin nyebut eselon 1 pengen jadi eselon 2, masa mundur? Salah, maksudnya 4, 3, 2, baru 1, ya. Pokoknya saya banyak-banyak minta maaf lah. Ambil yang benernya aja, kalau dirasa ada yang salah. Ya. Sebab kalau saudara-saudara nyari guru yang sempurna, nggak bakal ketemu guru. Ya, nanti yang terjadi apa? Petualang menjadi guru. Kerjanya petualang mencari guru, ntar gak demen pindah lagi, gak demen pindah lagi. Ya. Sama juga, saya juga begitu, kalau gak banyak-banyak nerima kondisi jamaah, ada yang begini, ada yang begitu, ya saya gak bakal punya jamaah gitu. Ya namanya juga jamaah, ada yang nyenengin, ada yang nyebelin. Emang ada yang nyebelin? Bukan cuma ada yang nyebelin banget, ada. Bukan cuma, tapi ada gak yang nyenengin? Ada yang nyenengin banget. Nah, yang satu ini ada yang usah senengin. Nah, yang ini belum ada. Ya. Teman juga begitu. Teman ke teman. Mesti banyak-banyak nerima keburukannya gitu. Yang kita lihat kebaikannya, yang keburukannya jangan di... Jadi mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah-salah katanya. Kembali pada ayat yang tadi. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Yang berikutnya adalah faghfirlana. Walaupun itu adalah doa, tapi ini ejawantahnya apa? Pengakuan kita dhaif. Saya kan ketua yayasan. Justru ketika ngomong saya ketua yayasan, itu yang dibebes sama Allah. Makin kita keras menganggap kita ketua yayasan, makin hilang tuh yayasan. Tapi ketika kita redo, ya sudahlah. Aneh, ada kekuatan lain yang membuat kita malah tetap menjadi ketua yayasan. Kekuatan lain itulah yang menopang kita atas izin dan redonya Allah Subhanahu wa taala. Tah, saya kepala sekolah ya. Aduh, makin begitu makin hancur. Tapi faghfir lana. Kalau saya ada salahnya, faghfir lana, kok Allah lebih hebat lagi. Ya Rabb. Subhanallah. Yang muncul kan subhanallah. Makanya kalau ngedenger Ustaz Arifin Ilham tuh adem. Subhanallah. Dijedak dulu gitu loh. Kalau kita kan enggak subhanallah alhamdulillah illallah. Subhanallah alhamdulillah. Ada adem begini nih. Ini nih. Nih lihat tangannya. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah. Baca apaan? Subhanallah. Jeda. Diresepi dulu gitu. Pantes kayak banyak yang nangis gitu ya. Gak tahu sih nangis karena utangnya apa-apa. Ketika zikir doa Ustaz Arifin. Subhanallah. Maha suci Allah. Perceraian ini bukan karena salah dia. Juga bukan karena salah saya. Tapi karena engkau ya Allah. Tapi faghfir lana. Ampuni kami ya Allah. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayat berikutnya ketemu nih. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. As-sabirina, sabar. Jadi untuk bisa melewati sabar itu, Pak Guru ya, Pak Ustaz, ternyata dia amanah dulu, ngaku dulu dhaif, ya. Ngaku dulu, apa sih, kuring mah gak punya kekuatan lah, gitu. Ah, saya malah, udahlah. Mau ke kanan, hayo, gitu. Ke kiri, hayo, diangkat, alhamdulillah, dibanting. Wih, terserah Allah sajalah, gitu. Dan tidak aneh saya mah, begitu ada orang ikhlas, difitnah, diinjak, dibejek. Jabatan terakhir manajer, tapi kemudian diserahkan amanah pabrik, di situ dia jadi direktur. Gak aneh buat saya mah. Kenapa? Waridwanum minallah. Ada ridho dari Allah di situ. Sebelum saya lupa ya, hari Ustadz Arifin Ilham tuh suka rajin ngomongin jadwal ya. Saya suka agak rajin. Bismillah lah, niru yang baik kan bagus ya. Tanggal berapa? Tanggal 9 besok. 9 besok saya ada di Bekasi ya. Terus sorenya ada buka puasa bersama dengan santri yang kita buka jadi open house di Kampung Ketapang di Darul Quran ya, buat saudara-saudara yang pengen didoain ya. Jadi begini ya, kalau datang ke pesantren tuh kalau bisa jangan siap-siap ngadu gitu. Sebab kalau siap-siap ngadu, kalau siap-siap konseling, jadinya kecewa gitu. Targetnya begini, kalau saudara-saudara ini kan, saya tanggal 9 saya umumin nih, kita buka puasa bersama santri-santri penghafal Al-Quran. Ngadunya sama Allah, cari pojokan mana di pesantren, yang kira-kira situ dapat tempat, sok ngadu ke Allah. Nanti santri-santri ngaminin ba'da sholat maghrib, wa ba'da sholat isya. Sehingga tidak begini, ustaz satu menit aja. Jangan begitu. Sebab kadang-kadang saya suka timbul juteknya. Kak, gitu. Begitu enggak? Ustaz, saya dari Jasinga loh. Yang satu bilang, aneh dari Kalimantan. Wah, lebih jauh lagi. Ya. Jadi tanggal 9 saya buka open house, ibu bapak yang dirahmati Allah. Buka puasa bersama para santri penghafal Al-Quran di pesantren Darul Quran di Kampung Ketapang. Cari alamatnya. Ya buka puasa jam berapa? Jam 9 malam. Ya buka puasa jam 5 lah ke sana gitu. Nih pokoknya mah targetnya buka puasa bersama aja. Mau datang siang boleh, datang sore boleh, ya. Ya jangan jam 9, nanti kehilangan momennya. Momennya adalah santri berbuka. Begitu santri berbuka, kan berdoa. Tentu doanya tidak satu-satu, doa jama'i. Tapi percayalah, dibungkus. Betul itu. Dibungkus. Wah, itu. Diantar sama doanya santri. Lebih cakep lagi kalau datangnya bawa beras. Bawa telur. Nggak usah banyak-banyak, satu kol gitu ya. Ya, tanggal 9 sore, saya ada buka puasa bersama di pesantren Darul Quran. Di Kampung Ketapang ya. Yang di Bekasi saya lupa alamatnya. Yang di pesantren aja lah, yang tanggal 9 sore. Ini jarang-jarang nih, karena saya jarang ada di tempat Senin dan Kamis. Senin dan Kamis saya jarang ada di tempat. Nah, Kamis besok saya ada di tempat. Silakan yang pada mau buka bersama ya, silakan datang ke sana, enggak bawa apa-apapun, enggak apa-apa. Insyaallah redo. Kalau kemalaman nginep aja enggak apa-apa. Boleh, boleh. Boleh. Boleh nginep, boleh. Ada yang 100 ribu, ada yang 200. Yang nginep di masjid makan kagak bayar, ya. Iya, nginep aja di musolanya, di masjid pesantren, weh, gitu. Ya, kalau enggak, bawa itu, sleeping bag. Ya, bawa sleeping bag, terus bawa, apa namanya? Kompor. Tega banget sih. Ya, terus malamnya saya akan ada di Pesing, alamatnya saya kurang paham. Tanggal 10 kalau mau ngikut boleh. Tanggal 10 saya ada di warung steak di Semarang. Ya. Masih mending saya daripada Ustaz Arifin ngomongnya di Papua. Saya pernah dengar tuh di Papua, pasti jauh amat. Ya, ya buat orang Papua insyaallah saya mudah-mudahan bisa sampai ke sana insyaallah. Siangnya saya khutbah Jumat di Unisula. Di Universitas Islam Sultan Agung, sambil launching dakwah dari analog ke digital. Sekalian peluncuran kuliah online-nya Wisata Hati ya. Nah, tanggal 11, nah ini saya jarang nih ada di Bogor nih ya. Ini Pak Haji Sauri dan kawan-kawan dari SMP SMA Pembangunan 1. Tanggal 11 Desember atau bertepatan dengan 5 Muharram 1432 Hijriah, saya akan ada insya Allah dengan izin Allah di SMP SMA Pembangunan 1 dan SMK Informatika Pesat di Jalan Poras di Sindang Barang. Nah, buat warga Bogor Barat ya, dari mulai apa berenang siang terus sampai ke Jasinga, ayolah kita ngumpul hari Sabtu jam 8 sampai selesai. Nah, saya kira-kira ceramahnya jam 9-an. Terus udah itu aja kali ya. Jadi acaranya yang ada alamatnya tanggal 9 buka puasa bersama jam 4 sore sudah di sana. Kalau bisa dari asar lah udah di sana. asar dapat berjamaah dengan para santri ya. Sambil bawa aja kalau ada anak-anak yang pengen disantrenin di pesantren, bawa biar udah mulai berkenalan dengan pesantren. Misalnya ada anak nih sekarang kelas 6, ya kelas 6 SD atau kelas 3 SMP, ya. Sok bawa ke sana biar sekalian ikut bercengkrama dengan santri-santri ya. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum saya, ya itu Ustaz Albar ada. Ya. Mana Pak? Ah, Ibu, iya. Yeah. Ya. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eva dari Padang. Alhamdulillah Pak Ustadz, dari 2007 saya udah ijrah setelah saya sakit dan takut yang luar biasa. Saya selalu mengikuti pengajian Bapak Ustadz dan saat ini Allah berkenan saya bisa di sini. Begini Pak Ustadz, kami di Padang kan selalu kecemasan dan selalu diada Allah musibah dengan gempa. Kami mohon doa dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kemarin siang Allah memberikan hadiah kepada saya bisa memberitakan ini kepada pemirsa di seluruh tanah air yang kebetulan melihat. Saya sudah mengupayakan Pak Presiden SBY hadir di nikmatnya sedekah. Saya sudah kontak Haji Anas, saya sudah kontak juga menteri-menteri, saya sudah kontak yang lain bahwa tolong Pak Presiden pimpin seruan yang berikut ini. Karena saya dan beberapa, dan banyak lagi ulama, kiai, ustadz, kalau saya sih masih 50-50 lah. Setengah ustadz, setengah santri gitu. Tapi akan beda begitu saya katakan kepada Pak Presiden lewat ajudan-ajudannya maupun lewat jalur yang memang nyampe ke beliau. Beda kalau seruan ini yang menyeru adalah Bapak. Seruan apa sih? Seruan kembali ke masjid. Doa terbaik. Doa terbaik buat Indonesia keluar dari bala adalah satu, kembali ke masjid. Ayo atuh sholat subuh di masjid, sholat lohor di masjid, sholat asar di masjid, sholat maghrib di masjid, sholat isya di masjid, sholat sunnah di rumah. Bahkan kemarin ketika saya dapat jam siaran tengah hari bolong, saya kemudian sampaikan kepada Indonesia bahwa Anda punya utang. Ada yang bisa bayarin tuh? Di mana? Kan pasti kita jalan. Iya enggak? Saya nih dulu sempat terjebak kemusyrikan. Saya sampai ke gunung-gunung tuh. Oh, dipikir-pikir ya, kata kiainya begini. Ya kiai dalam tanda petik. Ya kan ya, namanya gua orang salah ya kan. Ente mesti gendong sendiri tuh kambingnya. Ana gendong sendiri kambingnya. Ya Allah, benar-benar dah. Itu ilmu ada loh Pak. Ilmu ada apa ada ya. Namanya juga lagi tersesat ya. Betul-betul aneh gendong. Wasiatnya adalah dari mulai beli tuh kambing sampai ke sono tuh gunung harus digendong. Bukan main dah. Dikencingin sama tuh kambing. Ini murah Pak, mudah. Bersih, ditanggung toharohnya. Ditanggung kesuciannya. Apalagi kalau masjid-masjidnya pakai AC. Waduh. Kemana? Siapa yang bisa bayarin utang Anda semua para pemirsa? Allah. Di mana nyarinya Allah? Betul, nyari Allah itu di orang miskin. Tapi nomor satu nyari Allah itu di masjid. Di rumahnya. Langsung. Buk, ke jantungnya. Langsung tuh ke situ. Jadi buat pemirsa ya yang pada ketakutan akan bala, akan bencana, sebenarnya jawabannya ada di masjid, kembali ke masjid. Saya belakangan ini juga ya melihat lagi keluarga saya. Sampai sekarang Ustaz Albar Masya Allah, aneh ngajak istri ke masjid, ngajak anak-anak ke masjid. Insya Allah. Sampai saya memilih, walaupun tempat yang bagus adalah yang lebih jauh dari masjid, tapi dia tetap masjid. Tapi kita orang Indonesia nih Pak, Ya, kalau bisa yang mudah ya kita pilih yang mudah lah. Nah, saya sampai pindah ke samping musola sekarang. Jadi kalau saudara-saudara ke pesantren, saya sekarang tinggalnya udah di dalam pesantren. Sejengkal lah dari musola gitu. Sebab bisa bawa anak-anak saya ikut qiyamul lail di musola gitu. Nah, buat saudara-saudara semua yang lagi sakit, di mana tempat terhebat untuk menyembuhkan penyakit? Di masjid. Buat saudara yang pengen jodoh, di mana nyari jodoh? Di masjid. Buat saudara-saudara yang pengen nyari pekerjaan, di mana tuh pekerjaan? Di masjid. Kalau umat Islam di seluruh tanah air sudah pada bisa kembali ke masjid, rasanya insya Allah negara kita lebih hebat daripada Amerika Serikat. Negara kita lebih hebat daripada Australia. Negara kita lebih hebat dari Jerman, dari Rusia, dari manapun. Insya Allah. Yaudah, kita iklan dulu. Nanti kita sambung lagi dengan doa penutup majelis. Silakan. Ada pertanyaan tadi pada saat off air. Bagaimana kalau perempuan, Ustaz? Perempuan apakah harus ke masjid? Sebenarnya letaknya tuh di fitnah. Kalau memang dikhawatirkan ada fitnah, dia lebih utama di rumah. Tapi kalau perempuan juga tidak ikut berjamaah, ya gak tahu ya, kalau saya sih bicara fikih itu kan lentur sebenarnya. Tapi kalau perempuan dia gak berjamaah gitu. Coba aja rasain, kita kering gitu. Nah kita, ya memang ada masjid-masjid yang asli jutek gitu loh. Jumut, gak mau tahu pokoknya gak boleh perempuan. Jangan begitulah. Kalau mau difasilitasi gitu loh. Ada pintu yang keluar masuknya beda gitu ya. Ada pembatas yang clear antara laki dan perempuan. Insya Allah gak akan ada fitnah. Tapi itu pun kalau dari jalan rumah menuju ke masjidnya ada fitnah, ya tetap lebih utama di rumah. Nah, gimana caranya supaya gak ada fitnah? Jangan sendiri dong datangnya. Bertiga, berempat, berdua lah paling enggak. Kalau ada suami, bawa suaminya. Kalau enggak ada suami, ya suami siapa kayak gitu. Itu bukan fitnah lagi, itu menjadi penyakit namanya. Jadi ibu, boleh. Bentuknya bukan pelarangan, tapi lebih utama. Bukan pelarangan sekali lagi ya. Insya Allah, mohon saya dikoreksi, insya Allah. Bukan pelarangan, tapi lebih utama di rumah. Tapi mbok ya jangan meninggalkan gitu. Suaminya aja yang harusnya perhatian gitu loh. Suaminya dong. Subuh rame-rame. Enak loh bu. Coba nih pemirsa ya. Sholat berjamaah pertama dengan keluarga. Cari masjid yang paling enak. Istiqlal tuh misalkan. Wah subhanallah. Masjid Agung Al-Azhar. Masjid At-Tin. Masjid Pono Indah. Masjid Sunda Kelapa. Masjid yang memang perempuan-perempuan juga dibolehkan. Atau sekalian Masjidil Haram, insya Allah amin. Ya, aminin atau pemirsa ya. Amin insya Allah. Nah. Terus buat saudara-saudara yang tadi ada titip pesan dari jamaah yang off air. Ada yang, gimana Ustaz kalau saya ketipu tapi saya sudah ridho. Kemudian, tapi kok masih ngebatin gitu. Namanya masih belum ridho gitu. Jadi nerima tuh bulat gitu. Nggak gepeng, nggak bengkak bengkok, nggak patah-patah. Nerima tuh bulat. Nah ketika bulat nanti Allah hadir. Bahkan mungkin Allah sudah hadir gitu loh. Kita ketipu. Tapi aneh nih, anak tetap kuliah. Aneh gak? Pergi haji tetap pergi haji. Hah? Rumah gak kejual. Badan makin sehat. Nah jangan sampai Allah yang sudah hadir gak dirasa kehadirannya. Karena kita di sini menyisakan dendam, menyisakan amarah, menyisakan penyesalan. Jangan. Jangan sampai. Saya ingin mengumumkan nih ya, di waktu terakhir ini saya ingin ngumumin kepada pemirsa semua. Tahun lalu kan rumah tahfiz mulai dibuka toh, mulai dibuka sebagai sedekah dari saudara-saudara semua. Lalu terjadilah kesulitan di kami di Darul Quran bahwa Darul Quran tidak mampu menyediakan SDM buat rumah-rumah tahfiz yang pada berdiri. Karena jumlah SDM yang kami punya jauh lebih sedikit dibanding rumah-rumah yang tersedia. Nah sekarang saya pede lagi nih. Jadi saya umumkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, lewat majelis nikmat sedekah, ini pengumuman saya pribadi. Dicari, dibuka kesempatan untuk para pemuda-pemudi di tanah air untuk menjadi tim khidmat wisata hati, volunteer untuk berkiprah di Darul Quran atau di wisata hati pimpinan saya atas izin Allah, minimal semester 7 ke atas. Ya. Diutamakan S1 dan S2. Jadi kalau ibu dan bapak punya anak atau kakak punya adik, adik punya kakak yang memenuhi kualifikasi ini, nanti ada pengumuman ini diperhatikan. Semua jurusan, laki-laki dan perempuan, diutamakan yang belum menikah. Terbiasa bicara di depan umum, sopan, berakhlak mulia, mampu membaca Al-Quran dengan baik. Diutamakan yang sudah bisa menjadi imam atau bisa mengajar. Dan mau sekalian menghafal bila dia belum menghafal. Memiliki kemampuan bahasa selain bahasa Indonesia, Arab dan Inggris aktif. Menyenangi dunia dakwah, aktivitas kemanusiaan, sosial dan amal usaha. Tidak mencari gaji. Ya ini penting nih. Bersedia tidak memilih-milih tempat dan tugas. Kalau nanti ditempatkan di Manokwari, sok, ditempatkan di Bandung, hayo. Itu kira-kira. Bersedia berkiprah minimal 3 tahun. Jika Anda adalah orang yang dimaksud, maka datang ke TPI. Ya. Datang ke MNC. Salah terus nih. Datang ke MNC, ya. Insya Allah nanti mulai Selasa, Rabu yang akan datang, ada petugas yang khusus untuk mencatat. Karena 2011 kita lagi mendata 1000 rumah tahfiz ini di mana saja, untuk kemudian kita backup dengan SDM-SDM yang langsung dari Darul Quran. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih, doa saya buat semua yang sedang bermasalah, yang sedang punya hajat, apapun masalah dan hajatnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizin rahmati Allah, semoga bermanfaat kajian kita di pagi ini. Dan satu catatan kita, kembali kepada Allah, gantungkan segala harapan kita. InsyaAllah Allah Maha memberikan solusi dari setiap masalah kita. Sampai jumpa lagi, mohon maaf lahir dan batin. Ila lika ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.